The Real Box Office. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Kahfi ini banyak sekali membuka wawasan kita untuk kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecukupan. Sebagaimana Ashabul Kahfi sebelum dia masuk ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tidak ada orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jangan pernah putus asa tentang apapun yang terjadi pada diri kita. Berdoalah kepada Allah, bersama Allah, Allah tidak pernah lari dari kita. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan Pak Ustadz menjelaskan bahwa kalau kita mengamalkan surat Al-Kahfi atau iya, kita membaca surat Al-Kahfi iya, di malam Jumat, kita bakal derajat kita disesuaikan kelak dengan para suhada. Iya, nah, betul. Apakah ada manfaat yang lain lagi keutamaan selain itu, dan juga boleh kita baca beberapa ayat saja ataukah lebih bagus dari awal sampai akhir seluruhnya? Baik, gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab ini, bagus pertanyaannya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza asyara ayat min awali suratul Kahfi tsumma adraka dajjal lam yadurru. Barang siapa yang menghafalkan 10 awal dari surah Al-Kahfi, kalau dia bertemu dengan dajjal maka dia tidak akan menjadi mudarat, tidak akan susah hidupnya. Kalau ketemu dajjal misalnya. Iya. Wa man hafiza khawatimi suratul Kahfi kanat lahu nur yaumil qiyamah. Orang yang menghafal 10 akhir dari surah Al-Kahfi, 10 terakhir surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia ketika di mahsyar nanti, bercahaya wajahnya. Subhanallah. Nah, itu terang luar biasa. Dan banyak lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca surah Al-Kahfi, kalau dia 3 malam Jumat berturut-turut, atau nuran yablughus sama wa wuqiya fitnatud dajjal, kalau dia terus tiap malam Jumat dia baca Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia cahaya, yang cahaya itu menembus ke langit. Subhanallah. Ada lagi pertanyaan? Pak Ustaz, apa manfaatnya cerita Ashabul Kahfi itu di zaman sekarang ini, Pak Ustaz? Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita. Siapapun yang berjalan di jalan Allah, dia tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran apabila kita sudah tidak cocok lagi, mohon maaf, dengan situasi dan kondisi, kita harus rubah keluar. Jangan kita paksakan di sini. Fa innal ardhallah wasi'ah. Bumi Allah ini luas untuk kita hidup. Tidak boleh kita menetap sesuatu tapi kita teraniaya, tidak bisa beribadah dengan baik seperti itu. Sekali lagi, siapapun yang bersama Allah tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul berjalan di jalan Allah, pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan dia rizki dari sesuatu yang dia tidak pernah duga sebelumnya. Aneh tapi nyata, karena ini mukjizat Al-Quran. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah untuk menjaga akidah ini ya Allah. Berikanlah jalan yang terang bagi kami, ya Allah, sehingga kami melangkah tanpa ragu di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, segala kemudahan di tangan-Mu adalah mudah. Segala apapun mudah di hadapan Engkau, ya Allah, karena Engkau yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.